بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para pendengar Radio Roja Bandung di 14.6 AM, juga pendengar Radio Albayan Cianjur di 107,7 FM, pendengar Radio Kita Cirebon di 94,3 FM, juga pendengar Radio Islamic Center Bin Baz Yogyakarta di 107,8 FM, juga para pendengar melalui streaming radio manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang alam para malaikat. Bahasan terakhir yang kita jelaskan di Selasa yang lalu adalah amalan para malaikat yang berkaitan dengan Bani Adam, dengan sub bahasan mengatur, mengawal, memproses terjadinya janin di dalam perut ibu. Sekarang kita lanjutkan ke poin yang berikutnya. Wa min a'malil malaikah al-muta'alliqah bi bani Adam qabdu arwahihim indal maut. Di antara amalan para malaikat yang berkaitan dengan Bani Adam adalah mencabut ruh mereka ketika mati. Para malaikat selalu mendampingi manusia sejak berupa janin dalam perut ibu, sebagaimana yang dijelaskan di dalam pembahasan sebelumnya. Saat demi saat, waktu demi waktu, sampai mereka lahir ke alam dunia. Ketika di alam dunia di take over, diambil alih oleh malaikat yang lainnya, malaikat pencatat amal, malaikat penjaga, malaikat qorin, dan yang lain-lainnya. Dan sampai manusia itu mau mati, dioper alih oleh malaikat pencabut nyawa. Dan ketika saat tiba untuk mati, barulah malaikat pencabut nyawa melaksanakan tugasnya. Dijelaskan dalam Al-Quran dan juga Sunnah bahwa Allah Azza wa Jalla menugaskan malaikat untuk mencabut ruh manusia ketika matinya. Lihat Al-An'am 61-62, Allah berfirman, وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. Kata Allah, dialah Allah yang berkuasa di atas hamba-hambanya. Dia pula yang mengutus kepada kalian para malaikat penjaga. Sehingga apabila datang kepada salah seorang di antara kalian kematian, maka orang itu akan diwafatkan oleh para malaikat utusan kami, dan mereka tidak lalai sedikitpun dalam melaksanakan tugasnya. Summa ruddu ila Allahi maulahumul haq. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, ya, pemilik mereka yang sebenarnya. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Ingatlah, baginyalah, bagi Allah lah seluruh hukum, seluruh aturan, dan dialah yang paling cepat hisabnya. Juga diterangkan di dalam Surah As-Sajdah ayat yang ke-11, Qul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakan oleh Muhammad, akan mewafatkan kalian malaikat maut, malakul maut yang memang sudah ditugaskan untuk itu kepada kalian, kemudian kepada Rabb kalianlah kalian dikembalikan. Syekh Muhammad Al-Amin rahimahullah menyatakan, "Dhahiru hadhil ayatil karimah anna alladhi yaqbidu arwahan nas malakun wahid wa hadha huwa al-mashhur." Kata Syekh Muhammad Al-Amin, zahir ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa yang mencabut ruh-ruh manusia adalah satu malaikat. Dan ini pendapat yang masyhur. Allah pun menjelaskan dalam ayat lain bahwa yang mewafatkan manusia itu banyak malaikat, bukan satu malaikat. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, Alladhi tawafatshumul malaikatu dholimi anfusihim. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mereka mendzalimi diri mereka sendiri. Jadi diwafatkannya oleh para malaikat. Demikian juga dalam surat yang baru saja kita jelaskan, yaitu dalam surah Al-An'am ayat 61, Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sehingga apabila telah datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, dia akan diwafatkan oleh para malaikat utusan kami. Para utusan kami dengan bentuk jamak. Ini menunjukkan yang mencabut atau mewafatkan manusia itu tidak satu malaikat, tapi banyak malaikat. Tapi dalam surah As-Sajdah ayat 11, dikatakan satu malaikat, malakul maut saja, akan mewafatkan kalian malakul maut yang ditugaskan untuk itu. Penjelasan tentang hal ini dari para ulama menerangkan bahwa yang ditugaskan mencabut ruh itu satu malaikat yang disebut dengan malakul maut. Tapi dalam melaksanakan tugasnya, dia dibantu oleh beberapa malaikat yang lainnya untuk mencabut nyawanya sampai ke tenggorokan. Setelah ditenggorokan oleh banyak malaikat, barulah diambil oleh malakul maut. Jadi kesimpulannya hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma yang menyatakan bahwa malakul maut disertai, didampingi oleh banyak malaikat untuk mengambil ruh orang itu dari tangan malakul maut. Adapun kadang-kadang di dalam ayat lain yang mewafatkan manusia itu bukan malaikat, tapi Allah. Kalau tadi kan disebutkan yang mencabut nyawa, yang mewafatkanlah para malaikat. Tapi kadang dalam ayat lain disebutkan bahwa yang mewafatkan adalah Allah, bukan malaikat. Seperti dalam Al-Quran, Surah Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan satu jiwa ketika jiwa itu mati. Allah dalam ayat ini. Demikian juga dalam ayat-ayat yang lainnya. Lalu bagaimana yang sebenarnya? Apakah yang mewafatkan itu Allah atau malaikat? Dua-duanya benar. Karena apa? Karena disebut Allah yang mewafatkan karena Allah yang memutuskan dan Allah yang memerintahkan. Karena para malaikat tidak mungkin bisa mewafatkan siapapun tanpa izin Allah, tanpa perintah dari Allah. Tanpa izin Allah, satu jiwa pun tidak akan bisa mati. Sebagaimana Surah Ali Imran 145 mengatakan, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala." Kata Allah, tidak ada satupun jiwa akan mati kecuali dengan izin Allah. Sebagai ketetapan yang sudah dicatatkan, yang sudah dituliskan. Tanpa ada izin Allah tidak akan bisa. Tidak akan bisa seseorang pun mati. Jadi, karena Allah yang memutuskan, Allah yang menetapkan kematian setiap makhluk, dikatakan Allah lah yang mewafatkan makhluk. Tapi ketika teknis pelaksanaan pencabutan nyawa, bukan Allah yang langsung, tapi memerintahkan para malaikat. Jadi disandarkan kepada para malaikat sebagai yang mewafatkan, karena merekalah pelaksana langsung yang diperintahkan oleh Allah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah oleh kamu bahwa akan mewafatkan kalian para malaikat yang memang ditugaskan untuk itu. Kadang-kadang disandarkan kepada Allah karena Allah lah yang memutuskannya dan memerintahkannya. Maka tidak ada pertentangan antara dua ayat tadi. Ayat yang menyatakan bahwa yang mewafatkan malaikat dengan ayat yang menyatakan bahwa yang mewafatkan itu Allah. Dua-duanya benar. Oleh karena itulah maka dikatakan kadang yang mewafatkan malaikat, dalam ayat lain dikatakan yang mewafatkan adalah Allah Azza wa Jalla. Adapun para malaikat yang hadir mendampingi malakul maut ketika mencabut nyawa, ada dua jenis golongan malaikat. Kalau yang mencabut nyawanya tetap, mau nyawa orang mukmin, mau nyawa orang kafir, yang mencabut nyawanya itu adalah malakul maut. Adapun malaikat pendamping malakul maut ketika mencabut nyawa berbeda tergantung orangnya. Ada malaikat rahmat, ada malaikat azab, waliyadu billah. Adapun kalau orang mukmin yang akan matinya, maka para malaikat yang mendampingi malakul maut adalah malaikat rahmat. Untuk membantu orang mukmin yang akan mati itu dengan cara dibisikkan kepada mereka agar mereka tidak perlu takut, tidak perlu sedih, bahkan bergembira dengan surga yang Allah janjikan untuknya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Fussilat 30 sampai 31, Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka akan turun kepada mereka para malaikat, ini malaikat rahmat, yang mendampingi malakul maut ketika akan mati. Para malaikat ini berbisik kepada orang mukmin yang akan mati tersebut, janganlah kamu takut, jangan juga kamu bersedih, tapi berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan untukmu. Ketika menafsirkan ayat ini, berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayat taqulul malaikatu lil mu'minin indal ihtidhar, nahnu kunna awliya'ukum, ay qurana'ukum fil hayati dunya, nusaddidukum wa nuwaffiqukum wa nahfadhukum bi amrillah, wa kadhalika nakunu ma'akum fil akhirah, nu'nisu minkumul wahsyah fil qubur wa inda nafkhati fissur wa nu'amminukum yawmal ba'ath wa nusur wa nujawizukum siratal mustaqim wa nusilukum ila jannatin na'im. Kata Imam Ibnu Katsir, maksud ayat tadi adalah para malaikat akan berkata kepada orang-orang mukmin ketika dia sakarat, ketika orang mukmin itu mau mati. Kata malaikat, kamilah wali-wali kalian dulu ketika di dunia. Maksudnya kami pendamping kalian dalam kehidupan di dunia, membimbing kalian ke jalan yang lurus, memberikan taufik, menjaga kalian atas perintah Allah. Demikian pula kami akan bersama kalian di akhirat, menemani kalian di ketika kesepian di alam kubur, juga menemani kalian ketika ditiupnya sangkakala, memberikan keamanan kepada kalian pada hari ketika dibangkitkan dan dikumpulkan, dan mendampingi kalian ketika menyeberang di atas siratal mustaqim, dan menyampaikan kalian kepada surga yang penuh kenikmatan. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya juz 4 halaman 99. Itu malaikat rahmat yang turun bersama dengan malakul maut ketika nyawa yang akan dicabut adalah nyawa orang mukmin. Ada lagi kelompok kedua, wal'iyadzubillah, semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari golongan malaikat berikut ini ketika matinya. Yaitu malaikat azab, wal'iyadzubillah. Itu turun mendampingi malakul maut ketika akan mencabut nyawa orang kafir atau orang durhaka. Mereka ikut mencabut ruh tersebut sambil memukuli wajah-wajah orang kafir tersebut dan juga bokong-bokong mereka sambil membentak dengan kata-kata yang kasar dan keras. Sebagaimana firman Allah dalam banyak ayat, di antaranya Al-An'am 93, Allah berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Siapa orang yang lebih zalim dibanding orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah, atau orang yang berkata telah diberi wahyu kepadaku padahal tidak diberikan wahyu apapun kepada dia, nabi palsu, ngaku-ngaku nabi. Atau orang yang berkata, aku akan turunkan kepada kalian seperti apa yang Allah turunkan. Seandainya engkau, hai Muhammad, melihat ketika orang-orang zalim seperti itu berada di ambang kematian, para malaikat mengulurkan tangan-tangan mereka untuk memukuli mereka sambil berkata, keluarkan ruh-ruh kalian. Pada hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang hina karena dahulu kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu dengan tidak benar dan kalian dahulu takabur terhadap ayat-ayat kami. Ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa para malaikat memiliki tangan-tangan untuk mencabut ruh orang yang akan mati, juga menunjukkan adanya azab kubur. Karena dikatakan al-yauma tujzauna adzabal hun, pada hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang hina, maksudnya di alam kubur. Jadi ayat ini menjelaskan para malaikat yang mencabut orang-orang nyawa orang kafir itu sambil memukuli, itu malaikat azab. Lihat lagi umpami Al-Anfal ayat yang ke-50 dan 51. Allah berfirman, "Walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidhallamin lil 'abid." Seandainya engkau, hai Muhammad, melihat ketika orang-orang kafir itu diwafatkan oleh para malaikat. Para malaikat itu memukuli wajah-wajah mereka dan bokong-bokong mereka sambil membentak, rasakan oleh kalian azab yang membakar. Yang demikian itu karena dosa-dosa kalian yang telah kalian kerjakan. Dan sesungguhnya Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Jadi dalam ayat ini, para malaikat ketika mencabut nyawa orang kafir sambil memukuli wajah dan bokongnya. Lihat juga umpamanya dalam surah Muhammad ayat 27-28. Allah juga berfirman, فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَدْرِبُونَ وُجُهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ. Bagaimanakah ya apabila mereka itu diwafatkan oleh para malaikat? Malaikat itu memukuli wajah-wajah mereka dan bokong-bokong mereka. Jadi ternyata ada dua rombongan malaikat yang berbeda ketika mencabut nyawa orang mukmin dan kafir. Kalau orang mukmin, malaikat yang mendampingi malakul maut, malaikat rahmat. Wajah-wajah mereka itu bercahaya. Seolah-olah wajah mereka itu seperti matahari, ramah menyenangkan. Mereka juga membawa kain kafan dari surga dan parfum dari surga. Sebagaimana diceritakan dalam hadis dari Al-Barra bin Azib yang masyhur, Nabi bersabda, "Innal abdal mu'mina jika kana fi iqbali min al-akhirah wa inqita'i min ad-dunya nazalatil malaikatu ka'anna ala wujuhihi musyams ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hunutun min hunutil jannah." Sesungguhnya seorang hamba mukmin, ini yang mukmin nih, yang soleh, bila dia berada di ambang pintu menuju akhirat, mau berpisah meninggalkan alam dunia ini, alias mau mati, turunlah para malaikat. Wajah mereka seolah-olah wajah yang tersinari oleh matahari. Cerah, sumringah. Menyenangkan orang yang melihatnya. Mereka membawa kafan dari surga dan aroma wewangian dari surga. Karena yang akan matinya orang mukmin, maka yang ditugaskan oleh malaikat oleh Allah Azza wa Jalla adalah malaikat yang ramah, yang menyenangkan, yang full senyum, yang friendly. Ini orang mukmin, tapi kalau orang kafir, wa innal 'abdal kafira idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilaihi malaikatun. Sesungguhnya seorang hamba kafir awil fajir, orang kafir atau orang durhaka, bila dia berada di akhir masa hidupnya di dunia menjelang kepergiannya ke akhirat, turunlah para malaikat yang sawadul wujuh. Wajah mereka itu hitam, kelam. Dan sikapnya itu, roman wajahnya itu tidak ada senyum, menyeramkan. Bikin serem orang yang melihatnya. Ma'ahumul musuh, mereka membawa al-musuh. Al-musuh itu kain yang kasar dan keras dari api neraka. Jadi, rombongan malaikat yang datang ketika mau mencabut nyawa seseorang, berbeda antara orang yang dicabutnya itu, orang yang akan matinya itu orang mukmin atau orang kafir, itu berbeda. Kadang ada satu kasus di mana seseorang mati tapi para malaikat merasa berhak. Malaikat azab merasa berhak karena dia, menurut dia orang durhaka. Menurut para malaikat azab ini orang durhaka. Tapi malaikat rahmat juga turun mau mencabut nyawanya karena menurut mereka ini orang-orang taat, orang soleh. Berebut. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahih. Nabi bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsa fas'ala an a'lami ahli al-ard fadulla 'ala rahib." Fa'ata فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا فقتله وكمل به 100. Sesungguhnya dahulu kala, kata Nabi, ada seseorang pembunuh. Mungkin ini cocok disebut dengan pembunuh berdarah dingin. Dia sudah membunuh 99 orang. Bayang dosanya segede apa. Dia bertanya ke orang-orang tentang manusia yang paling berilmu di muka bumi. Dia ingin bertanya tentang nasibnya. Dia ingin tobat. Tapi diterima enggak tobatnya karena dosanya sudah kegedean gitu. Ditunjukkanlah kepada rahib. Dia datang. Rahib ini ahli ibadah tapi tanpa ilmu. Lalu dia bertanya, menjelaskan bahwa dia sudah membunuh 99 orang, masih bisa tobat apa enggak? Si rahib menjawab tanpa ilmu, dengan kebodohannya. Enggak. Mungkin bahasa kitanya tiada maaf bagimu. Enggak ada tobat untukmu. Kalap ini orang. Si pembunuh putus asa. Dicabut pedangnya, disabet juga leher si rahib itu, mati. Genaplah yang dia sudah bunuh 100 orang. Tapi semangat untuk bertobatnya tetap berkobar, tidak padam. Dia pun thumma sa'ala an a'lami ahli al-ard fadulla 'ala rajulin 'alim. Dia pun bertanya lagi ke orang-orang, siapa sih manusia yang paling berilmu di dunia ini? Ditunjukkan ke alim, ke seorang yang benar berilmu. Datang. Dijelaskannya bahwa dia sudah membunuh 100 orang. Apa boleh enggak tobat? Masih bisa tobat enggak? Si orang tersebut menjawab dengan ilmu. Dia bilang, na'am wa may yahulu bainahu wa bainat tobah. Ya, siapa yang bisa menghalangi antara kamu dengan tobat? Enggak ada, kamu bisa tobat. Tapi dengan syarat apa? Intaliq ila ardi kada wa kada fa inna biha unasan ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum wa la tarji ila ardika fa innaha ardu su. Tapi dengan syarat kamu harus pergi tuh ke negeri anu. Pindah. Karena di negeri Anu itu orang-orang di sana ahli ibadah, menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Silakan kamu sembah Allah bersama mereka di sana. Dan jangan kamu kembali ke negerimu karena itu negeri yang buruk, yang busuk, yang sudah membentuk karakter buruk pada dirimu sehingga kamu menjadi pembunuh. Itu karena lingkungan tuh. Nurut ini orang. Semangat tobatnya itu benar. Tidak main-main. Fantolaqa hatta idza nasafa at-tariq atahul maut. Maka pergilah dia ke negeri yang ditunjukkan, ke negeri orang-orang soleh. Tapi sampai di tengah perjalanan, kematian pun datang menjemput. Ketika akan mati, dua rombongan malaikat datang. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat merasa ini hak mereka. Karena orang ini kan sudah tobat. Malaikat azab juga datang karena merasa ini hak mereka. Walaupun tobat tapi dia belum beramal. Berkata malaikat rahmat, ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi 'ala Allah. Orang ini datang sebagai orang yang tobat mau menghadap kepada Allah dengan segenap hatinya. Maka orang ini sudah tobat, jadi soleh, bagian kami lah yang mengurus pencabutan nyawanya. Gitulah kata malaikat rahmat. Tapi apa kata malaikat azab? Innahu lam ya'mal khairan qat. Tapi dia belum beramal kebaikan sedikit pun. Baru rencana tobat aja belum beramal. Jadi pakekeh-kekeh. Fa'atahum malakun fi surat adamiyin. Faja'alahu bainahum. Datang malaikat ketiga berbentuk manusia, berbentuk orang. Dua kelompok malaikat rahmat dan malaikat azab tadi enggak tahu bahwa ini malaikat. Disangkanya orang, berbentuk orang. Lalu melerai menjadi hakim penengah antara dua golongan malaikat itu. Kata orang yang menjadi jelmaan malaikat ini berkata, Qisuma bainal ardhain fa ila ayyatihi ma kana adana fahuwalah. Sekarang ukur saja jarak matinya dia ke kedua tempat. Tempat yang ditinggalkan dengan tempat yang dituju. Kepada tempat mana dia lebih dekat, berarti dia milik malaikat yang bersangkutan. Jadi kalau dia lebih dekat ke tempat yang ditinggalkan, berarti masih dianggap orang jahat gitu. Tapi kalau dia lebih dekat kepada tempat yang dituju, tempat orang-orang soleh, berarti dia dianggap sudah termasuk golongan soleh dan milik malaikat rahmat. Faqasuhu, lalu mereka mengukur. Fawajaduhu adana ilal ardi alladhi arad, faqabadathu malaikatur rahmat. Lalu mereka mendapatkan bahwa orang ini lebih dekat ke negeri yang dituju. Lebih dekat ke negeri orang-orang soleh yang akan didatanginya. Akibatnya apa? Akibatnya orang ini kemudian nyawanya dicabut oleh malaikat rahmat. Nah. Jadi ternyata apa? Ternyata malaikat rahmat tersebut memperoleh hak untuk mencabut nyawa orang itu. Berkata Qatadah, kata Qatadah berkata Al-Hasan, dzukira lana annahu lamma atahul maut na'a bisodrihi. Telah diceritakan kepada kami sebuah kisah atau keterangan bahwa ketika datang kematian kepada dia, dia menonjolkan dadanya. Orang pembunuh tadi, dia tonjolkan dadanya, lalu mati. Kalau tonjolkan dadanya berarti mengarah ke depan, ke arah tempat yang akan dituju. Makanya pas diukur id lebih dekat karena dadanya ditonjolkan ke depan. Dalam riwayat lain, fa'auhallahu ila hadhihi antuba'idi wa ila hadhi antuqarribi. Dalam riwayat lain disebutkan Allah mewahyukan kepada kotak yang ditinggalkan oleh orang itu, kamu menjauh. Dan Allah mewahyukan kepada kota yang akan didatangi, kamu mendekat. Jadi aja lebih dekat ke kota yang akan didatangi. Di dalam hadis ini terkandung penjelasan bahwa Allah memiliki para malaikat yang diutus kepada manusia untuk mencabut nyawa orang mukmin. Malaikat yang ditugaskan itu malaikat rahmat. Adapun yang ditugaskan untuk mendatangi orang kafir, orang durhaka ketika akan matinya, yang ditugaskanlah malaikat azab. Dan di dalam keterangan hadis tadi, ada penjelasan butuhnya manusia kepada taklim, kepada ilmu dari Allah. Sekalipun Allah menugasi mereka dengan tugas-tugas yang agung, tapi sekejap mata pun mereka tidak bisa berlepas diri kebutuhan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya para malaikat juga menyatakan, Subhanaka la ilma lana illa ma'anlamtana. Selain itu, dalam hadis ini pun ada penjelasan kemampuan para malaikat untuk menjelma menjadi orang dan tidak terketahui oleh malaikat lain. Pelajaran lain yang juga bisa diambil dari hadis ini adalah fadlu taubah wa fadlul hijrati ilallah wa mufaraqatil makani alladhi yu'sallahu fihi ilal makani salih. Di dalamnya terkandung penjelasan tentang keutamaan taubat, keutamaan hijrah menuju Allah, keutamaan meninggalkan sebuah tempat yang di tempat itu Allah dimaksiati, didurhakai menuju ke tempat yang soleh. Pelajaran atau faedah berikutnya dari hadis ini, sa'atu rahmatillahi bi'ibadi haitsu yassara lahum amra taubah minadzunub wa in adzumat wa 'anahum 'ala dzalik. Di dalam hadis itu terkandung penjelasan luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya karena Allah memudahkan bagi mereka urusan tobat dari dosa sekalipun dosanya gede. Bayangkan 100 orang dibunuh tuh, dosanya segede apa? Makanya para pendengar yang merasa dirinya kotor, sudah melakukan semua dosa, sudah mabuk, sudah maling, sudah berzina, sudah berjudi, sudah ini, sudah itu. Aduh, merasa diri kotor, kayaknya tobat juga gak akan diterima. Coba bayangkan, dosa Anda itu apa? Apakah lebih besar dari membunuh? Kalau umpamanya Anda melakukan dosa berupa mabuk, dosanya masih di bawah membunuh. Dosa zina, dosanya masih di bawah membunuh. Dosa judi, masih di bawah membunuh. Dosa mencuri, masih di bawah membunuh. Dosa zalim kepada sesama, memukuli, memeras, memaksa, itu juga masih di bawah membunuh. Kalau pembunuh saja yang 100 orang korban pembunuhannya mau tobat diterima oleh Allah, apalagi yang di bawah itu. Oh, mungkin Anda pernah membunuh berapa orang? 1, 2, 10 orang? Masih lebih di bawah 100 orang tadi. Kalau orang yang membunuh 100 orang lalu dia mau tobat, masih diterima tobatnya oleh Allah. Apalagi yang lain, yang di bawah itu. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau mau tobat, tobat, tobat, tobat. Allah masih membuka lebar-lebar pintu tobat sebelum datangnya dua waktu. Kalau sudah dua waktu itu datang, maka pintu tobat tertutup. Waktu itu waktu kapan? Pertama, waktu sakarat. Nah, kalau sakarat sudah datang, tertutup pintu tobat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah selalu akan menerima tobatnya seorang hamba sebelum dia ngorok, sebelum dia sakarat. Waktu kedua adalah sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Sekarang kan masih dari sebelah timur ya, coba lihat tadi. Dari mana? Dari timur. Nanti akan terbalik. Matahari terbitnya dari barat. Kalau sudah terbit dari barat, apa yang terjadi? Pintu tobat tertutup. Orang-orang yang tadinya kafir lalu mendadak beriman, enggak ada lagi manfaatnya itu iman. Orang-orang yang tadinya maksiat, begitu matahari terbit dari barat, aduh langsung tobat, ya Allah sujud. Enggak ada lagi manfaatnya itu tobat. Ditutup oleh Allah SWT. Nah, sebelum itu terjadi, sebelum dua waktu itu terjadi, tobat masih terbuka lebar. Kita belum sakarat, masih segar bugar. Mau tobat, masih bisa dibuka. Masih bisa diterima. Karena belum sakarat, terus matahari juga masih terbitnya dari sebelah timur. Berdasarkan hal itulah, maka ya perlu, gak boleh putus asa. Rahmat Allah luas bagi hamba-hamba. Faidah lain dari hadis ini, wa fihi dalilu ala ma dhahaba ilaihi ahlus sunnati wal jamaah min anna dhunuba la tukhriju sahibaha minal iman mahma azumat. Di dalam hadis ini pun terkandung dalil tentang prinsip yang dipegang teguh oleh ahlus sunnah wal jamaah yang menyatakan bahwa dosa tidak mengeluarkan pelakunya dari iman sebesar apapun dosa itu. Orang yang punya iman lalu melakukan dosa besar. Dosa besarnya tidak menghapus keimanannya. Tidak mengeluarkan dia dari Islam. Sebesar apapun dosa, dia tetap Muslim. Dosa besarnya tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Dosa besarnya tidak membuat dia itu dianggap kafir. Enggak boleh. Selama dia tidak menganggap halal terhadap dosanya. Berkata Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, ya, kata beliau, wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblah bi dhanbin man lam yastahillah, wala naqulu la nadurru ma'al imani dhanbun liman amilahu wa narju lil muhsinina minal mu'minin ay ya'fu anhum wa yudkhiluhumul jannah bi rahmatih. ولا نؤمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليه ونخاف عليهم ولا نقنطهم. Kata Imam At-Tahawi, kita ahlu sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan seorang pun ahlul qiblah karena dosa yang dilakukannya selama dia tidak menganggap halal terhadap dosanya. Ahlul qiblah itu orang yang masih sholat, orang muslim. Tidak boleh orang muslim dianggap kafir karena dia banyak dosa. Enggak boleh. Selama dia tidak menghalalkan perbuatan dosanya. Kecuali kalau dia mengatakan dosa ini halal, kata siapa haram. Nah, baru dia kafir. Umpamanya, kenapa kamu mabuk sih? Kan banyak tuh susu, ada kopi, ada teh. Kenapa harus minum minuman yang memabukkan? Dia bilang, emang kenapa masalah? Ini halal kok. Kata siapa haram? Enak kok. Umpamanya. Kalau menghalalkan apa yang haram, ya sudah kafir. Kenapa kamu zina? Loh, apa masalahnya? Kata dia. Tak suka sama suka. Saya senang, dia senang. Siapa yang dirugikan? Enggak ada. Halal kok. Yang haram itu memperkosa. Umpamanya. Kalau suka sama suka halal. Sudah dia kafir dengan ucapannya itu. Oleh karena itulah, maka kalau ada orang berbuat dosa sebesar apapun dosa itu, tapi dia masih menganggap itu haram. Dia yakin dirinya berdosa, tapi karena hawa nafsu dia tetap lakukan. Dengan perasaan tetap berdosa dengan perbuatan itu. Maka dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Dosa besarnya tidak mengeluarkan dia dari kekafiran, dari keislaman. Tapi kita juga tidak mengatakan bahwa dosa itu tidak akan merusak iman. Enggak, kita menyatakan dosa itu mengurangi iman, merusak iman, mempertipis iman, meruntuhkan iman. Kita mengharap seluruh orang mukmin yang berdosa diampuni oleh Allah. diberi hidayah untuk memperbaiki kesalahan, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena rahmat-Nya. Kita tidak menjamin keamanan atas mereka dari azab, tapi kita juga tidak boleh memastikan mereka pasti ke surga walaupun berdosa. Kita memintakan ampunan bagi orang-orang yang berdosa, ya, dan tidak membuat mereka putus asa dengan dosanya. Enggak. Ini perkataan Imam At-Tahawi. Dan ini madhab yang wasat, alhamdulillah. Wasat itu pertengahan antara dua kelompok ekstrim di kalangan kaum muslimin. Kelompok pertama, Mu'tazilah dan Khawarij. Kelompok kedua, Murji'ah. Ini dua kutub ekstrim dalam menilai orang mukmin yang berdosa besar. Kalau orang Mu'tazilah dan orang Khawarij menyatakan orang mukmin yang berdosa besar itu kafir keluar dari Islam dan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Itu Khawarij. Mu'tazilah mirip-mirip Khawarij, hanya sedikit bedanya. Kalau Khawarij saklak, menyatakan orang mukmin yang berdosa besar itu kafir keluar dari Islam. Kalau Mu'tazilah menyatakan enggak kafir, tapi juga enggak Islam, tapi tengah-tengah antara Islam dan kafir, disebut al-manzilah bainal manzilatain. Itu di dunianya. Tapi di akhiratnya sama. Orang Khawarij menyatakan orang mukmin yang berdosa besar itu di akhiratnya kekal dalam neraka. Mu'tazilah juga menyatakan orang mukmin yang berdosa besar itu kekal dalam neraka. Ekstrim yang mengkafirkan, mengekalkan orang muslim di dalam neraka karena dosa-dosanya. Ini kelompok pertama, ekstremis pertama. Ekstremis keduanya Murji'ah. Nah, Murji'ah mah sebaliknya. Orang mukmin yang berdosa besar itu masih sempurna imannya. Dia akan ke surga, enggak akan ke neraka dulu. Ini ekstrim yang lainnya nih. Ya. Karena kata dia, dosa sebesar apapun enggak ngaruh kepada iman sedikit pun. Iman orang itu enggak berkurang sedikit pun dengan dosa-dosanya. Sama dengan amal baik orang kafir tidak berpengaruh kepada kekafirannya. Sekarang umpama orang yang kafir kepada Allah, lalu dia umpamanya sedekah, lalu dia sholat, lalu dia zakat, haji, dia banyak melakukan kebaikan. Ngaruh enggak kepada kekafiran? Enggak, tetap aja kafir dia. Seperti itulah perbuatan dosa tidak akan mempengaruhi keimanan. Itu kata Murji'ah. Jadi Murji'ah mah orang mukmin yang berdosa besar imannya tetap sempurna. Dan dia akan langsung ke surga. Ini ekstremis kedua. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mah berada di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah antara Khawarij dan Mu'tazilah di satu pihak dengan pihak Murji'ah di pihak lainnya. Ahlus Sunnah menyatakan orang muslim yang berdosa besar, dia tetap muslim tetapi muslim ahli maksiat. Kemaksiatannya mempengaruhi imannya, membuat imannya turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman akan bertambah karena ketaatan dan iman akan berkurang karena kemaksiatan. Ayat Allah yang menjelaskan bahwa iman itu tidak tetap. Ayat-ayat Allah Al-Quran yang menjelaskan iman itu bertambah dan berkurang. Coba lihat umpama karakteristik orang mukmin yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadat sum iman. Orang mukmin yang hakiki, yang sejati itu hanyalah orang mukmin yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya karena takut, dan apabila dibacakan ayat Allah kepada mereka bertambah keimanan itu. Iman bisa bertambah kalau dibacakan ayat. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah, ketentraman jiwa kepada orang-orang mukmin untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Itu iman bisa bertambah. Ayat Al-Quran ini. Kalau bisa bertambah juga bisa berkurang. Apa faktor penyebab bertambahnya iman? Ketaatan, kebaikan. Termasuk juga doa, doa kebaikan. Apa yang mempengaruhi turunnya iman? Itu kemaksiatan, dosa, semua kedurhakaan itu menurunkan iman. Inilah Ahlus Sunnah. Tidak mengkafirkan seorang muslim yang berdosa besar karena dosa besarnya, enggak. Selama dia tidak menghalalkan perbuatan dosanya. Terus di mana di akhirat orang muslim yang berdosa besar? Pertama, mungkin orang itu langsung ke surga tanpa ke neraka kalau dia memiliki banyak faktor penghapus dosa selain tobat. Kebaikannya banyak. Karena kebaikan yang banyak menghapus dosa, innal hasanati yadhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan dosa-dosa, kesalahan, bisa menghapusnya. Dia umpamanya dapat syafaat dari malaikat, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari muridnya, dari gurunya, dari anaknya, dari banyak pihak. Ya. Mungkin kalau tahu umpamanya semua pengurang dosa itu masih belum cukup menyelamatkannya, ada satu harapan lagi, rahmat Allah azza wajalla. Kalau rahmat juga enggak dapat, dia ke neraka dulu, tapi enggak akan abadi, enggak akan kekal. Kalau setelah pada momen terakhir ditimbang dosanya lebih banyak daripada pahalanya, dia masuk neraka dulu. Tapi enggak akan selamanya. Sampai dosanya lunas oleh azabnya, baru diambil, diangkat, dan dimasukkan ke dalam surga. Pada akhirnya seluruh orang muslim ke surga sebesar apapun dosa dia. Selama dia tidak keluar dari Islam. Inilah Ahlus Sunnah. Pertengahan antara dua kutub ekstrim, yaitu Mu'tazilah dan Khawarij di satu pihak dengan Murji'ah di pihak lain. Para pendengar yang Allah muliakan, nampaknya cukup sampai di sini saja dulu tentang tugas malaikat yang berkaitan dengan Bani Adam, yaitu mencabut ruh manusia ketika matinya. Dan ada dua kelompok malaikat yang berbeda, ya, kalau orang mukmin yang akan matinya, malakul maut yang datang didampingi oleh malaikat rahmat. Tapi kalau orang kafir atau orang durhaka yang mau matinya, malakul maut yang akan mencabut nyawanya didampingi oleh malaikat azab. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan bahasan tentang hal ini di hari Selasa yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kira-kira 1 jam ke depan kita akan gunakan untuk tanya jawab. Silakan kirimkan pertanyaan lewat WhatsApp, lewat SMS atau telepon yang insya Allah nanti akan dipandu oleh Akhi Muzain. Alhamdulillah. Silakan Muzain. Syukran Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah banyak faedah dan manfaat bagi kita semua. Khotliman azanallahu ayyakum, para pendengar sekalian. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Yang pertama kita akan angkat penelpon yang sudah masuk, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf, itu radionya dikecilkan, Bapak. Halo. Halo ya. Silakan, Pak. Ya, Pak, silakan, sudah masuk. Halo, Pak. Ya, halo. Ya, silakan, Pak, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan ya, di tamu yang jauh? Dari? Dari Pataruman. Oh, Pataruman. Silakan, silakan. Gini, Pak Ustaz. Ini dalam menerangkan ayat, Pak Ustaz. Apa tidak didampingi ulumul hadis? Maksudnya, kalau ada satu ayat itu dilihat dulu dari sisi asbabun nuzul dulu, mautin nuzul, tawarihin nuzul, jarwa ta'dil, lalu ayat bil ayat, ayat bil hadis, mutasabihat, al-ibrotu bimulabila bilsusabab. Jadi saya lihat Ustaz langsung di setiap ada permasalahan dikenakan dengan ayat itu. Apakah betul nggak ayat itu berkenaan dengan itu gitu, kalau tidak berdasarkan ulumul hadisnya, maaf lagi nyesek, dengan ulumul hadis. Nanti kan khawatir dengan ada satu keterangan manfaat syarokuan biro'i wal yadumak adahu minanar gitu dah. Itu ya Ustaz yang saya harapkan, jadi supaya ayat itu betul berdasarkan ulumul hadisnya, berkenaan dengan malaikat ini misalnya asbabun nuzul, mautin nuzulnya, tawarihin nuzulnya, jarwatabil nasehijaji ukurannya gitu. Segitu aja Pak Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan wa fiika barakallahu. Iya, Pak Ahmad ya, hadis Ahmad dari Pataruman. Tetangga dekat ini. Cuma nyebrang Sungai Citarum sampai. Barakallahu fiik. Iya. Ya, yang kita bahas adalah akidah sebenarnya. Membahas masalah apa? Alam para malaikat. Pertama, perlu para mustami'in sekalian ketahui bahwa materi yang saya sajikan itu merujuk kepada sebuah kitab yang disusun oleh para ulama. Nama kitabnya adalah ya Mu'taqadu Furuqil Muslimina wal Yahud wan Nasara wal Falasifah wal wathniyin fil malaikatil muqarrabin. Nama kitabnya itu adalah keyakinan firqah-firqah kaum muslimin. Ya. Yahudi, Nasrani, kaum filsuf dan wathniyin. Wathniyin itu kaum paganis, para penyembah berhala, tentang para malaikat muqarrabun. Nah, yang kita bahas sekarang masih akidah tentang para malaikat menurut kacamata Ahlussunnah wal Jamaah. Otomatis ya. Otomatis kita hanya fokus ke pembahasan kepada para malaikat dengan ditunjang ayat dan hadis. Ayatnya ketika menjelaskan ayat tadi saya sudah menyatakan ketika menjelaskan ayat ini berkata Imam Ibnu Katsir. Merujuk kepada ahlinya, kepada para ulama ya. Dan seterusnya. Ketika menjelaskan hadis berkata Imam An-Nawawi umpamanya. Berkata Imam Ibnu Hajar. Bukan ra'yu, bukan pendapat pribadi saya. Saya hanya membacakan dan menyampaikan. Itu pertama. Kedua, ini pelajaran akidah dan bukan pelajaran tafsir. Kalau kita membahas tafsir Al-Quran, iya. Umpamanya tentang ayat ini dibahas dulu asbabun nuzulnya. Dibahas dulu tentang hal-hal yang berkaitan dengannya. Nah, asbabun nuzul pasti ada riwayat hadis. Apakah riwayatnya sahih atau tidak? Baru kita masuk melibatkan ilmu mustalahul hadis dalam masalah itu. Ya, kalau kita membahas tafsir, iya. Tapi yang kita bahas bukan tafsir. Tapi tanpa mengabaikan aspek ilmu tafsir, ilmu mustalahul hadis. Kita tidak akan menyampaikan hadis dhaif. Kecuali dengan menjelaskan kedhaifannya. Oleh karena itulah maka pertama penjelasan yang saya ungkapkan tadi bukan pendapat pribadi saya. Saya hanya menyampaikan. Ini dikutip diambil dari kitab pokok yang dijelaskan oleh para ulama. Dan ulama yang menerangkan kitab ini juga coba kita lihat setiap ayat dikutip pendapat ulama ahli tafsir. Setiap hadis kita takhrij hadisnya. Hadis ini riwayat siapa dalam kitab apa sahih atau tidak? Kalau ada yang tidak sahih ya kita jelaskan ini tidak sahih, dhaif. Tapi kenapa kita pakai? Karena ini umpamanya, ya. Itu kita jelaskan. Itu berarti menerapkan mustalahul hadis di dalam penjelasan ini. Ya. Nah, kemudian tadi ada ta'arud, ada kontradiksi antara pernyataan penanya tadi. Katanya harus asbabun nuzul agar tidak menyimpang. Tapi kemudian ada kaidah yang disebutkan al-ibrah bi umumil lafdi la bi khususis sabab. Al-ibrah bi umumil lafdi la bi khususis sabab. Bahwa penerapan hukum atau makna itu didasarkan kepada umumnya lafad bukan khususnya sebab. Ayat itu memang ada sebab, ada asbabun nuzul. Tapi apakah maknanya terikat dengan asbabun nuzul? Tidak selalu. Dan itu kita terapkan. Jadi ilmu, disiplin ilmu yang lain, ilmu mustalahul hadis, ilmu tafsirnya, ilmu fikihnya ketika ada yang berkaitan dengan aspek fikihnya, usul fikihnya, kita terapkan semuanya. Tapi kan ini konsumsi orang awam, bukan konsumsi ustad-ustad. Yang mendengarkan kajian ini bukan para ustadz tapi orang awam. Kalau seluruh kaidah mustalahul hadis, seluruh kaidah tafsir, seluruh kaidah usul fikih kita bahas, kita terapkan, liar bagi orang awam, pusing. Maka kita tidak menjelaskan sedetail itu, tapi makna intinya, hakikatnya masuk semuanya. Tidak ada penyimpangan, tidak ada kesalahan. Ya, oleh karena itulah, maka karena ini sekali lagi konsumsi umum, kita sajikan yang mudah dicerna, difahami, tanpa menyimpang dari kaidah. Berdasarkan hal itulah, maka kita lihat setiap kali menafsirkan ayat, kita kutip pendapat para ulama ahli tafsir. Ketika menjelaskan hadis, kita akan terangkan hadis ini riwayat siapa, dalam kitab apa. Bila perlu kita sebutkan nomor hadisnya, sahih ataukah dhaif. Kita takut untuk menyampaikan hadis dhaif. Kita takut untuk menafsirkan Quran dengan ra'yu. Segamblang itu tadi saya menjelaskan, berkata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, begini, begini, begini, masih dituduh khawatir dengan ra'yu. Siapa yang menafsirkan Quran dengan ra'yu, neraka, gitu ya. Padahal begitu gamblang kita setiap kali menampilkan ayat, kita kutip pendapat penjelasan para ulama ahli tafsir tentang hal itu. Dan itu bukan ra'yu sama sekali. Kalau toh ra'yu, itu ra'yunya para ulama mujtahidin yang makbul, ya, yang memang diterima oleh umat tentang masalah ini. Demikian Pak Ahmad Herdis, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon yang masuk lagi, Ustaz? So? Ya. Kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana Bapak? Tarang Kangnana. Halo? Ya. Siapa? Sama Kang Nana. Ya. Kang Nana, silakan pakai bahasa Indonesia, Pak, ya, sebab ada orang Cirebon, ada orang Jogja ikut mendengarkan, ya. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Begini, Ustaz. Saya mau menanyakan, saya mau pernah mendengar bahwa setelah menikah, setelah akan menikah itu ada doa dari Rasulullah yang disunatkan dan melaksanakan sholat sunat dua rakaat. Apakah itu memang benar, ada keterangannya? Kalau memang benar, saya mohon penjelasannya, Pak Ustaz, karena saya ini belum menikah, Pak Ustaz. Begitu. Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Nana ya? Kang Nana. Ya. Masih bujang. Ya, Kang Nana, di Bandung di mana tadi tidak disebutkan? Setelah bertanya tentang dua hal. Yang pertama adalah doa setelah menikah. Yang dimaksud doa setelah menikah itu ada dua. Pertama, doa yang di panjatkan oleh para undangan. Oleh para undangan yang diundang. Oleh orang lain mengucapkan selamat dan doa. Doanya adalah barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Ya. Itu doanya. Adapun doa yang dituju, yang dilakukan oleh pengantin. Maka setelah akad berlangsung, cari aja kesempatan untuk mendoakan istri setelah bertemu. Tidak harus langsung. Letakkan telapak tangan kanan ke ubun-ubun atau kepala orang tersebut. Ke kepala istrinya. Lalu doakan, minta kepada Allah kebaikannya dengan berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaiha. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepada Engkau kebaikan dari wanita ini dan kebaikan yang telah Engkau tetapkan dalam diri wanita ini. Dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukannya dan keburukan yang Engkau tetapkan dalam wanita ini. Ini yang pertama, ya. Itu doanya. Kedua, ya betul ada sholat. Sebagaimana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an menyatakan bahwa dia menikahi seorang wanita. Kemudian dia mengundang beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ada Ibnu Mas'ud, Abu Dzar, Hudzaifah dan yang lain-lain. Ketika tiba waktu asar, Abu Dzar segera mengimami salat. Tapi mereka mengatakan bahwa kamulah, yaitu Abu Sa'id, yang lebih berhak untuk menjadi imam. Apakah benar demikian? Ya benar. Lalu Abu Sa'id maju mengimami mereka. Padahal Abu Sa'id saat itu masih sebagai hamba sahaya. Lalu para sahabat yang lain mengajari, idza dakhala 'alaika ahluka fasholli rak'atain thumma salillaha min khairi ma dakhala 'alaiki 'alaika wa ta'awadh bihi min syarrihi thumma sya'nuk wa sya'nu ahlik. Apabila nanti istrimu masuk menemuimu, sholatlah 2 rakaat. Kemudian memintalah kepada Allah kebaikan wanita ini dan berlindunglah engkau dari keburukan wanita ini. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannafnya. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan hadis ini bukan satu-satunya hadis tentang masalah ini. Banyak, ada beberapa. Dan kesemuanya sahih. Berdasarkan hal itulah, ya disunnahkan untuk melakukan hal tersebut. Jadi ketika kita selesai melakukan akad nikah, kan di kita biasanya resepsi dulu ya. Undangan dulu. Tidak langsung bertemu dengan istri ketika itu. Setelah semuanya selesai, kemudian kedua-duanya bertemu di kamarnya masing-masing, sholatlah. Sholat dua-duanya. Jadi suami sholat 2 rakaat, nanti istrinya mengikuti di belakang. Setelah beres mengikuti dari belakang, setelah salam sholat, sholatnya 2 rakaat. 2 rakaat saja. Seperti biasa pada umumnya sholat yang 2 rakaat. Ya. Kemudian setelah salam, umpama rakaat pertama membaca iftitah, lalu fatihah, lalu surah pendek Al-Kafirun umpamanya. Lalu rakaat keduanya Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Setelah itu salam. Sudah. Maka setelah itu letakkan kepala tangan kita di kepala istri, kemudian berlindung. Minta perlindungan, minta kepada Allah kebaikan wanita ini dan berlindung kepada Allah dari keburukan. Tsumma sya'nuk wa sya'nu ahli, kemudian itu urusan terserah selanjutnya terserah Anda berdua. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat atas bimbingan dari Rasul alaihi salatu wasallam dalam beberapa hadisnya yang sahih. Begitu Pak Nana, mudah-mudahan enggal cepat dapat jodoh dan dilancarkan, dan jodohnya adalah istri yang solihah, dan semua urusannya digampangkan dan dilancarkan oleh Allah, dan diberkati keluarga yang kelak dibangunnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali satu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana Bapak? Abu Reza di Bandung. Abu siapa? Reza. Abu Reza di Bandung. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz mungkin di luar tema. Kebetulan di kompleks saya itu ada masjid. Masjidnya itu ya diimami kalau sholat berjamaah, diimami oleh warga-warga masing-masing lah. Nah, kebetulan ada, saya baru mengetahui ternyata salah satu imam itu adalah Syiah. Jadi yang mau saya tanyakan, gimana status sholat saya waktu saya dulu berjamaah dengan beliau gitu. Terus kemudian muamalah saya gimana, dan kemudian karena imam tersebut tetangga saya sebetulnya. Jadi saya harus bersikap seperti apa dan apa yang harus saya lakukan di masjid itu. Saya khawatir malah sekarang dia suka ngisi ceramah gitu. Imamnya itu. Ya. Itu aja Pak Ustaz. Iya, iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abu Reza ya. Barakallahu fik. Ya. Ya, itu fenomena yang mengkhawatirkan yang sekarang mulai merebak dan memperoleh angin yang segar dari suasana politik yang tercipta, ya. Syiah yang ada di Indonesia adalah Syiah Rafidhah. Melihat dari apa yang mereka tulis, apa yang mereka dakwahkan, apa yang mereka sebarkan, Syiah Rafidhah mencaci maki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi para istri Nabi selain Khadijah. Aisyah, Hafsah dikafirkan. Mereka menyatakan bahwa para sahabat dan seluruh tubuh Ahlussunnah adalah najis. Mereka menyatakan bahwa binatang, mohon maaf saya agak kasar, anjing Saron, Saron itu tokoh Yahudi di sana, itu lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Kurang keji lagi, gimana lagi omongan-omongan dan i'tikad mereka. Mereka meyakini Al-Quran yang sekarang ini palsu, sudah dirubah, ditambah, atau dikurang. Dan Quran yang asli itu 3 kali lipat tebalnya dari Quran sekarang yang disebut Mushaf Fatimah yang sekarang masih gaib. Dan di dalam Al-Quran mereka itu 1 huruf pun Quran sekarang ini tidak ada di sana. Bayangkan, entah pakai huruf apa itu. Kalau 1 huruf pun tidak ada berarti bukan huruf, bukan bahasa Arab itu. Karena Quran adalah bahasa Arab. Dan Al-Quran itu terdiri dari 32 huruf abjad dari alif sampai iya. Kalau dikatakan bahwa Mushaf Fatimah yang 3 kali lipat itu, 1 huruf pun Al-Quran sekarang tidak ada di sana, entah bahasa apa. Mungkin bukan bahasa manusia. Ya. Nah, kalau Al-Qurannya sudah beda dengan Al-Quran kaum muslimin, hadisnya juga sudah jelas sudah beda. Tidak ada 1 pun hadis Ahlus Sunnah yang diakui oleh mereka. Ya. Dan sumbernya kalau menurut Ahlus Sunnah, hadis itu adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menurut mereka, hadis adalah ucapan, ketetapan, dan perbuatan para imam. Imam mereka lebih mulia daripada para malaikat dan seluruh Nabi yang diutus. Coba kalau Quran dan hadisnya beda, itu sudah bukan Islam lagi. Itu sudah agama baru itu. Quran dan hadis itu sumber agama kita. Kalau sudah beda berarti sudah beda agama itu. Makanya mereka mengkafirkan kaum muslimin dan menganggap lebih najis daripada binatang. Para ulama kita juga terhadap orang seperti itu sudah bukan Islam lagi. Maka kalau sudah bukan Islam lagi, mereka bukan bagian dari kaum muslimin. Dan kaum muslimin bukan bagian dari kita. Ketika mereka punya sedikit kekuasaan, dibantailah kaum ahlus sunnah wal jamaah. Seperti di Iran, para ulama ahlus sunnah digantung semuanya. Di Suriah sekarang sedang ada pembantaian besar-besaran yang dilakukan kaum Syiah kepada ahlus sunnah. Di Damaj, di mana itu? Yaman. Pesantren-pesantren ahlus sunnah digempur, diporak-porandakan. Padahal mereka itu belum menguasai negara sepenuhnya. Tapi sudah sedikit memiliki power dan dukungan. Mereka sudah bertindak anarkis seperti itu. Syiah di Indonesia sudah berkuar-kuar bahwa mereka akan membawa kasus Suriah ke Indonesia. Mereka akan menjadikan Indonesia sebagai Suriah kedua. Oleh karena itulah, maka mereka bukan bagian dari kita dan kita bukan bagian dari mereka. Adapun mereka sekarang di Indonesia masih belum seperti itu karena belum memungkinkan secara power, kekuatan. Masih berlemah lembut, masih taqiyah. Tapi begitu sedikit mereka ada kekuasaan, ada kemampuan, mereka akan bertindak melebihi tindakan seekor binatang buas terhadap mangsanya sekalipun. Nah, itu mereka seperti itu. Oleh karena itu, enggak boleh kita bermakmum di belakang mereka. Karena mereka bukan muslim. Dilihat dari keyakinannya, walaupun zahiriahnya menunjukkan keislaman, mereka bertaqiyah syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Padahal kalau syahadat di belakang mereka, beda itu. Coba lihat di YouTube-YouTube syahadatnya orang-orang Syiah. selain asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna aliyan waliullah wa anna abu bakrin finnar wa umar finnar wa aisyah hafsah semua di dalam neraka. Jadi syahadatnya tambah Abu Bakar neraka, Umar neraka, Utsman neraka, semua begitu. Syahadatnya sudah beda. Apalagi aplikasinya, ya. Berdasarkan hal itulah maka sekalipun lahiriahnya menunjukkan keislaman, lahiriahnya pakai kopiah, baca Al-Qur'an gitu. Mereka meyakini Quran sekarang palsu, tapi sementara Quran mereka masih gaib, Quran ini sementara ini sekarang masih bisa dipakai dulu. Makanya kalau kita pergi ke Iran, Quran-Qurannya masih sama dengan Quran kita. Orang-orang Syiah mungkin punya Quran masih sama dengan Quran-Quran kita. Mereka meyakini dalam hati mereka bahwa ini palsu, sudah dirubah, sudah ditambah, sudah dikurang, dan yang aslinya belum keluar. Sementara belum keluar, ini boleh sementara dipakai. Coba orang Syiah tadi suruh dalam sholatnya membaca kulhu kulia kul audubillah falak kul audubillah minas. Mereka akan ragu, tidak akan pernah membaca itu. Kenapa? Mereka meyakini itu bukan bagian dari Al-Quran. Dan seterusnya, ya, maka tidak boleh. Adapun kalau kemarin-kemarin kita tidak tahu, ya, yang sudah tidak tahu dimaafkan. Yang sekarang sudah tahu jangan. Dan jangan diberi kesempatan untuk berceramah. Awalnya ya, ceramah mereka itu apa coba? Ceramah mereka mengungkit sejarah masa lalu. Dari sejarah itu mereka menanamkan keraguan terhadap kejujuran dan kebenaran para sahabat. Menanamkan keraguan terhadap validitas Al-Quran, keotentikan Al-Quran, keaslian Al-Quran. Dan meragukan kebenaran hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat. Itu ceramah mereka. Kalau umat Islam sudah ragu kepada Quran, sudah ragu kepada para sahabat, ragu kepada hadis, masih ada nggak Islam yang tersisa dari dada mereka? Nggak ada. Karena sumber Islam Quran dan Sunnah. Ya. Maka jangan dibiarkan yang seperti itu. Kalau kaum muslimin di Bandung, di Indonesia, cinta Rasul SAW, cinta Ahlul Bait, jangan biarkan orang-orang merusak Ahlul Bait Nabi SAW, para istrinya. Ya. Jangan dibiarkan ada orang yang memporak-porandakan, menghinakan keluarga Ali bin Abi Thalib sehingga dikesankan keluarga Ali bin Abi Thalib itu gila pengkultusan dan yang sejenisnya. Kita tidak boleh membiarkan ini terjadi. Sebuah pesan dari baik dari Yaman ataupun dari Suriah menyatakan ke rakyat Indonesia, jangan biarkan orang Syiah berkembang. Karena kami pun 3 tahun yang lalu melihat ada halaqah kecil orang-orang Syiah. Halaqah kecil, halaqah itu kumpulan semacam mentoring kecil beberapa orang dibiarkan kecil ini. Itu 3 tahun yang lalu. Setelah 3 tahun setelah itu mereka menggempur habis-habisan. Karena kita dulu mengabaikan mereka dan membiarkan mereka berkembang tanpa terkendali. Berdasarkan hal itulah, maka tidak boleh kaum muslimin berdiam diri tanpa reaksi terhadap keberadaan Syiah di daerahnya. Harus ada reaksi. Harus adakan gerakan pembendungan terhadap tersebarnya hal itu. Diberitahukan masyarakat tentang bahaya Syiah. Ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Pada para pendengar sekalian, untuk selanjutnya kami akan beralih terlebih dahulu kepada penanya melalui pesan singkat. Yang pertama datang dari pendengar Radio Roja Bandung, Ustaz, dari Ujang di Ciamplas, Cililin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika menjenguk teman yang sedang sakit, teman itu berkata, di sini banyak orang yang berbaju putih. Padahal di ruangan itu hanya ada teman saya yang sakit dan saya sendiri. Tak lama setelah itu teman saya meninggal dunia. Apakah yang dilihat teman saya itu rombongan malaikat yang akan mencabut nyawanya? Apakah pakaian malaikat itu berwarna putih? Syukran. Ya, Pak Ujang di Cihamplas, Cililin, barakallahu fiik. Ya. Kita pernah menjelaskan sebuah tema dengan judul Misteri Tamu Terakhir, ya. Walaupun bukan pada forum ini, tapi sering disiarkan juga. Berkali-kali saya membahas masalah itu. Yang dimaksud dengan misteri tamu terakhir artinya beberapa peristiwa gaib yang akan teralami oleh orang yang akan mati. Di antaranya kehadiran setan, di antaranya kehadiran para malaikat juga. Disebut gaib karena tidak terlihat oleh orang lain, tapi terlihat oleh orang yang akan mati. Sampai ada interaksi, ya. Oleh karena itu atau ada komunikasi antara orang mati itu dengan baik malaikat ataupun setan yang mendatanginya. Ya, makanya tidak heran kalau orang yang akan mati itu mengalami hal-hal yang aneh-aneh. Seperti tadi melihat orang-orang berpakaian putih dan seterusnya. Sebagian orang menyebut itu sebagai halusinasi. Terserah apa istilahnya. Tapi Al-Quran dan Sunnah yang sahihah menyatakan, ya, ada yang datang dari kalangan makhluk gaib kepada orang yang akan mati. Pertama, para malaikat. Yang kedua, jangan juga diabaikan adanya setan yang akan menyesatkan orang itu di akhir kehidupannya, di saat-saat kematiannya. Ya, agar dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, apakah mereka berbaju putih? Iya, para malaikat berbaju putih. Karena baju putih adalah baju yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum laki-laki untuk memakai baju putih. Nabi bersabda, "Albisu min thiyabikumul bayad wa kaffinuhu mautakum. Wa kaffinu bihi mautakum." Kata Nabi SAW, pakailah oleh kalian pakaian warna putih. Dan kafani dengan pakaian putih itu mayit-mayit di antara kalian. Jadi yang paling dicintai oleh Nabi SAW adalah pakaian warna putih. Bukan berarti selain putih haram, bukan. Tapi itu yang paling dicintai. Makanya para malaikat juga, ya, wallahu a'lam bisawab, tidak ada nas yang tegas tentang apa pakaian, warna pakaian para malaikat. Tapi sebagian ulama, ya, berdasarkan hadis tadi bahwa itu adalah pakaian yang paling disukai oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, kedua adanya hadis Jibril yang menjelaskan Jibril datang dalam bentuk seorang lelaki biasa. Yang rambutnya sangat hitam, pakaiannya sangat putih. Dan ini menunjukkan pakaian warna putih yang lebih disukai bagi seluruh hamba-hamba yang soleh, baik dari kalangan manusia, jin, ataupun termasuk para malaikat. Makanya sangat mungkin yang terlihat oleh orang yang akan mati adalah pakaian warna malaikat dengan pakaian warna putih. Ya, apakah itu malaikat yang terlihat oleh saudara dari penanya tadi atau teman yang akan mati dari penanya tadi? Wallahu a'lam, mungkin bisa malaikat. Mungkin bisa setan yang menyaru-nyaru sebagai orang soleh untuk mengajak orang yang akan mati itu kepada kesesatan. Sebab sudah kita jelaskan setan datang dalam bentuk orang yang paling didengar oleh orang yang akan mati itu. Mungkin gurunya atau orang tuanya. Ya. Dan ini bukan berdasarkan riwayat yang sahih, tapi penjelasan para ulama didasarkan kepada hadis inna syaitan yahduru ala ahadikum fi kulli syai'in min sya'ni. Setan itu selalu mendatangi salah seorang di antara kalian dalam setiap keadaan. Dalam keadaan makan pun datang, apalagi mau mati. Pasti setan datang untuk menyesatkan. Berdasarkan keumuman hadis ini, ya, setan pasti datang dalam bentuk apa? Banyak. Mungkin salah satunya dalam bentuk dia menyerupai orang yang sangat didengar oleh orang yang akan mati itu, lalu mengajak kepada kesesatan. Dan pasti setan yang datang untuk menyesatkan menyerupai orang soleh dan penampilan orang soleh. Seperti pakai pakaian warna putih, sangat mungkin. Tidak mungkin setan datang dalam bentuk menyeramkan, kemudian mengajak kepada kesesatan, yang gak akan diturut. Ya. Mereka ahli dalam menipu manusia karena sudah ribuan tahun berpengalaman dalam hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Sekarang beralih ke penanya dari Radio Islamic Center Binbas Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Ustaz. Apakah diperbolehkan apabila kita membuat usaha permak pakaian jin? kita tetap mengerjakan permak jin, tapi setelah celananya dipermak, kita mendakwahi agar tidak memakai celana jin. Naam syukron. Siapa? Tidak ada nama. Maksudnya jeans, bukan jeans, bangsa ya. Jinnya. Iya, sebaiknya Pak penanya tadi ya, milih-milih sajalah. Milih-milih saja. Jadi hanya menerima permak dan perbaikan selain jeans. Itu anjuran saya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas nasihatnya. Selanjutnya dari penanya dari Cianjur, dari Ibnu Syahid di Cugenang Cianjur. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana pendapat hukum Islam tentang orang yang mendapatkan ilmu bela diri seperti kebal terhadap golok atau benda lainnya? Apa mengandung syirik? Syukran. Iya. Siapa Cianjur? Ibnu Syahid. Ibnu Syahid di Cianjur, barakallahu fik. Iya. Hukum asal mempelajari bela diri dianjurkan. Ayat menyatakan wa'idul lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan hendaklah kalian mempersiapkan kekuatan dalam menghadapi musuh-musuh kalian. Salah satu kekuatan yang dipersiapkan ya kemampuan bela diri itu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan man ta'allama ar-ramiyah thumma tarakahu falaysa minna. Siapa orang yang mempelajari ramiyah? Ramiyah itu kemampuan memainkan panah atau tombak. Dan itu salah satu jenis bela diri juga, senjata. Siapa orang yang mempelajari ilmu ramiyah, kemudian dia meninggalkannya, maka dia bukan golongan kami. Ya, saya pernah tanyakan hadis ini kepada Syekh Ali Hasan Al-Athari, hafizahullah. Ya, saya ada hadis ini. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Apakah bisa enggak dikiaskan siapa yang mempelajari ilmu bela diri, kemudian dia meninggalkannya, maka dia bukan dari umatku. Ramiyah ini sama dengan bela diri. Karena kalau sekarang panah atau tombak enggak akan laku lagi, karena sekarang sudah ada senjata yang lebih canggih, yaitu senjata api, bahkan bom. Nah, tapi kemampuan dasar bela diri untuk semua apa namanya penggunaan senjata tetap perlu. Ada kekuatan di sana, ya. Ada juga refleks, ada juga umpama naluri, ada juga termasuk mental dan seterusnya. Beliau menjawab, ya bisa, ya. Tapi yang dimaksud falaisa minna, bukan dari umatku. Maksudnya orang yang meninggalkan belajar ilmu bela diri atau ilmu senjata itu karena benci terhadap ilmu itu, maka dia bukan dari umatku. Tapi kalau meninggalkannya karena memang ada uzur, dia harus belajar ilmu syar'i dan seterusnya, maka tidak termasuk terhadap hal tersebut, ya. Jadi pada dasarnya belajar ilmu bela diri bagus, dan itu sebagai bekal untuk jihad fisabilillah kelak. Itu hukum asalnya. Selanjutnya, mempelajari ilmu bela diri boleh tidaknya dilihat dari bagaimana cara dia belajar bela diri. Kalau caranya ada cara-cara yang terlarang, maka menjadi terlarang. Kalau cara yang terlarangnya itu mengandung unsur syirik, ya bisa jadi syirik. Seperti umpamanya, ya, cara-caranya adalah dengan cara meminta bantuan kepada bangsa jin, melakukan ritual-ritual yang tidak disyariatkan, membikin-bikin syariat baru mengatasnamakan Islam yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contoh umpama untuk memiliki ilmu ini, ya harus ada syarat, harus mutih dulu, saum 40 hari 40 malam, disebutnya mati geninya. Mati itu paeh, geni itu senenya, paeh sene, mati api. Atau umpamanya melakukan saum dari Selasa, Rabu, Kamis. 3 hari berturut-turut. Pas Kamis malam Jumatnya harus dimandikan dengan air dari 7 sumur. Dibubuhi kembang 7 rupa. Dan mandinya dengan 7 gayung. Umpamanya. Nah, itu ritual-ritual yang merupakan syarat yang ditetapkan oleh bangsa jin, oleh setan dari kalangan bangsa jin. Dengan syarat yang dipenuhi seperti itu, lalu jin membantunya untuk memperoleh kekuatan yang diinginkan. Kalau itu yang terjadi, syirik. Tidak boleh. Ya. Lalu kelebihan kekuatan yang diberikan atau atas bantuan jin itu, baik berupa kekebalan tadi ya yang diterangkan atau yang sejenisnya. Adapun ilmu kebal itu sendiri adalah sesuatu yang mustahil bisa diraih tanpa melakukan perbuatan syirik atau trik tipuan. Kalau umpamanya syirik ya yang tadi, maka terlarang. Karena apa? Kalau umpamanya kekebalan bisa diperoleh karena kesolehan, karena mengamalkan Quran Sunnah, niscaya Nabi dan para sahabat sudah kebal dari dulu. Siapa yang faham tentang Quran Sunnah di kalangan kaum muslimin? Ya pasti Nabi SAW. Nabi itu seluruh apa namanya? Ayat Al-Quran sudah teraplikasi dalam diri. Apakah beliau kebal? Tidak. Beliau terluka, berdarah ketika perang. Apakah para sahabat yang semua ayat Al-Quran sudah diwujudkan dalam kesehariannya juga kebal? Tidak. Mereka mati, mereka berdarah, mereka terluka. Maka kesolehan tidak menghasilkan kekebalan. Kekebalan dihasilkan dari sesuatu yang prosesnya dilakukan dengan cara yang terlarang. Meminta bantuan setan dari kalangan jin. Laknatullahi alaihim ajma'in. Nah, oleh karena itulah, maka tidak boleh hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu. Ya, ada lagi umpamanya belajar bela diri dengan mengadopsi cara atau ritual ibadah agama lain. Seperti yoga. Seperti pengaturan nafas. Ketika apa? Ketika mempelajari ilmu itu. Dengan cara tahan beberapa detik, ya, menghisap beberapa detik, tahan beberapa detik, keluar beberapa detik, lalu pikiran juga dikosongkan. Yang untuk tahap awal orang pasti bingung apa yang dimaksud dengan mengosongkan pikiran. Apakah dengan cara tidak berpikir apa-apa? Mustahil. Sebagian lagi memahami dengan fokus kepada satu permasalahan. Ini juga hampir mustahil. Di dalam sholat aja kita harus fokus kepada bacaan sholat kepada Allah, susahnya bukan main gitu ya. Nah, oleh karena itu banyak yang terjerumus ke dalam kebingungan. Nah, itu ritual agama lain. Ritual agama lama di Tibet, ritual agama Hindu dan Buddha adalah pengaturan nafas sambil merem, kemudian sambil mengosongkan pikiran. Diadopsi, menghasilkan sebuah kekuatan. Maka di mana ada ritual syirik, kufur atau bid'ah, di sana setan akan masuk. Setan itu jangankan begitu, kita lagi sholat aja datang. Tidak diundang aja setan datang, apalagi sengaja diundang oleh kekufuran, oleh syirik, oleh bid'ah, oleh penyimpangan yang lainnya. Ya, jadi silakan belajar bela diri, tapi yang wajar-wajar saja, yang logis, yang masuk akal, yang ilmiah, dibolehkan selama tidak mengandung unsur syirik dan unsur-unsur terlarang yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya pertanyaan yang datang dari pendengar radio kita FM Cirebon. Bismillah, Ustaz, di negeri kita ini kalau awal tahun banyak media-media yang memfasilitasi paranormal untuk menceritakan yang akan terjadi sepanjang tahun 2015 ini. Mohon penjelasan untuk fenomena ini, mengingat banyak kaum muslimin yang belum paham dengan hal ini. Baik itu hanya sekedar melihat-lihat, gak percaya tapi tetap melihat acara tersebut. Bahkan ada yang percaya. Iya, meramal termasuk salah satu amalan perdukunan terlarang dalam Islam. Dan itu syirik kecil. Tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman, tapi menjerumuskan mereka ke dalam dosa besar. Adapun mendengar ataupun membaca sebuah ramalan itu sama saja dengan mendatangi dukun. Karena tujuan utama dari mendatangi dukun adalah apa? Ingin memperoleh penjelasan, termasuk di antara penjelasan ini ramalan. Nah, sekarang tanpa harus pergi ke dukun, tinggal duduk di rumah sambil berbaring, kita bisa memperoleh informasi ramalan dari dukun. berupa membaca di majalah, berupa buka internet, berupa nge-SMS ketik reg spasi ramal kiri, itu sama dengan mendatangi dukun atau umpamai menonton tayangan ramalan-ramalan yang diungkapkan oleh dukun, ya. Apa sanksinya? Sanksinya adalah kalau orang datang ke dukun atau menjelaskan mendengarkan penjelasan dukun, membaca ramalan, ya, tanpa percaya sedikit juga. Enggak percaya, ya. Maka 40 hari 40 malam salatnya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun tidak percaya. Ya. Kedua, kalau percaya dianggap kufur kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ata arrafan aw kahinan wa saddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mendatangi dukun atau peramal dan mempercayai apa yang diomongkannya, maka sungguh dia telah kufur kepada ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini namanya apa? Namanya kufur, masih kufur kecil, tidak keluar dari Islam. Tapi itu lebih besar, selain yang 40 hari 40 malam tidak diterima, ditambah dosa kekufuran. Kufur kecil. Kufur kecil dosanya besar banget. Makanya tidak boleh kita. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan ada tiga jenis mendatangi dukun. Dua di antara haram, satu di antaranya bagus. Dua yang haram itu tadi, datang sekedar mendengar dan tidak percaya. Maka 40 hari 40 malam sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Yang kedua, datang dan percaya. Ini lebih parah lagi. Dan yang ketiga ini yang bagus. Mendatangi dukun untuk mendakwahinya, beramar ma'ruf nahi mungkar terhadap si dukun itu. Tapi ini beresiko. Harus siap-siap segala sesuatunya. Pasti si dukun belum tentu langsung menerima. Akan marah. Ya, dan kemarahannya bisa dilampiaskan dalam segala macam bentuk yang mungkin tidak bisa diduga-duga. Jadi tidak boleh kita membaca walaupun iseng. Ya, mendengar walaupun iseng, datang walaupun sekedar iseng, karena berakibat fatal. 40 hari 40 malam sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon kembali yang bertanya. Assalamualaikum. Halo. Halo, ya. Ya, Bu. Ya, Ustaz. Saya mau tanya. Siapa, Bu? Saya dengan Ibu Nisa di Cimahi. Ibu Nisa, silakan. Ya. Ini Pak, suami saya kan sekarang rajin ngaji gitu ya Pak ya, malah ikut pengajian dengan Abu Aidat juga. Nah udah gitu kan suami saya suka ngasih tahu ke saudara-saudaranya kalau ini kan nggak boleh, itu kan boleh, tapi dampaknya malah jadi dibenci gitu. Sedangkan saya kan tinggal sekomplek dengan saudara suami. Saya jadi nggak enak gitu, jadi seperti yang mengacukan kepada suami, karena saya juga itu harus bagaimana Pak? Nah, begitu aja. Iya. Iya, Ibu Nisa di Cimahi, barakallahu fiik. Iya. Kalau seseorang sudah mengaji, hafal, tahu tentang Quran Sunnah, tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, ya benar, dia harus mendakwahkan kepada siapapun yang ditemuinya, dan dimulai dari keluarga terdekat. Ya. Tapi ada tapinya, pertama untuk dakwah butuh ilmu. Bukan ilmu tentang isi yang didakwahkan, tapi ilmu tentang cara dakwah juga harus dikuasai. Kalau tidak dikuasai, khawatir salah, khawatir terjerumus kepada penyimpangan yang menyebabkan timbulnya madharat. Khawatir disebutnya tanfir. Makna tanfir adalah membuat orang lari dari dakwah ini. Bukan karena isi dakwahnya, tapi karena cara dakwahnya. Banyak orang yang anti dakwah, benci dakwah hanya karena cara dakwahnya yang tidak simpati, kasar, keras, nyebelin gitu, vonis dan seterusnya. Seolah-olah mereka hakim dan bukan penyeru. Bukan pengajak, tapi pemvonis, orang yang memvonis. Seolah-olah dia hakim. Bukan, da'i bukan hakim. Da'i itu namanya da'i, artinya penyeru, pengajak. Hanya ngajak, tapi tidak boleh menghukumi. Tidak boleh memvonis. Apalagi dengan kata-kata yang kasar dan keras yang membuat orang jadi benci kepada dakwah. Sampai Ali berkata kepada salah seorang sahabat yang kasar dakwahnya, dia menyatakan aturiduna ayyunaffarallahu wa rasuluh. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya dijauhi oleh orang karena kekasaran dakwahmu? Ya. Jadi pertama dakwah tetap harus, tapi ilmu tentang dakwah juga harus dikuasai. Dakwah ini sekali lagi mengajak dengan bayan, dengan ilmu. Bukan dengan vonis, bukan dengan cara menghakimi. Ya. Kalau seseorang dakwah dengan cara yang keliru, yang salah, lalu orang jadi benci kepada dakwah dan benci kepada pengamal apa yang didakwahkan, maka dia salah, dia berdosa karena kesalahannya. Dia membuat orang lari dari dakwah. Tapi kalau seseorang sudah menyampaikan sebaik mungkin, seilmiah mungkin, sejelas mungkin, lalu orang yang didakwahnya membenci dia, maka ya itu risiko dari sebuah dakwah. Dia tidak salah, dia tidak keliru, tapi orang yang didakwahinya aja terlalu kental tuh kekeliruannya, kekerasan hatinya, ya. Nah, jadi pertama itu dakwah sampaikan dengan cara yang baik dan bagus, ya. Kedua, imbangi. Penentangan orang yang kita dakwah itu dengan kemuliaan akhlak. Dengan keramah tamahan dan kebaikan kita di luar aspek yang kita dakwahkan. Dalam aspek sosial, kita tunjukkan kita ini orang yang peduli, ramah, dan perhatian. Apalagi saudara kita. Kita tetap ramah, kita tetap umpamanya baik, kita tetap perhatian, kita tetap bantu apabila ada yang bisa kita bantu, kita tetap silaturahmi, kita tetap perhatikan dan mengelus kepala anak-anak dari saudara-saudara kita, gitu ya. Tetap bergaul secara dekat dan akrab, jangan memutuskan silaturahmi. Maka kalau cara dakwahnya baik dan bagus, mereka mungkin tidak menerima, tapi tidak juga membenci dan memusuhi. Kalau caranya baik, dengan mengatakan, ya belum tentu begitulah, gitu umpamanya. Yang kamu omongkan belum tentu benar. Mungkin dia menolak, tetapi tetap hubungan pribadi dengan saudara kita baik, tetap. Tetap akrab, tetap dekat, tetap bersaudara, dan tetap saling memperhatikan dan mempedulikan. Sekalipun masih memiliki perbedaan yang prinsip dalam masalah, umpamanya pemahaman, manhaj yang kita pelajari ini. Ya. Jadi imbangi ketidaksamaan pemahaman kita dengan saudara kita itu harus kita imbangi dengan kemuliaan akhlak. Dengan bagusnya pergaulan dan sikap kepada mereka, sehingga kita tetap akrab dan tidak menjadi gap, tidak menjadi penghalang dalam pergaulan kita dengan saudara kita. Itu yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas nasihatnya. Dan kita angkat kembali penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Wafiq kabarakallah. Dari Cijera, Abdul Muhsin. Pak Abdul Muhsin. Silakan, ya, Pak Abdul Muhsin. Ini mau tanya tentang tahwir. Jadi apa ada batasannya gitu tentang tahzir itu? Tahzir. Tahzir ya. Udah, ya. Itu aja, Pak. Jadi apa ada batasannya gitu? Iya. Itu dulu. Barakallahu fiik. Wafiq barakallahu. Wafiq barakallahu. Pak Abdul Muhsin di Cijerah ya? Iya. Iya, barakallahu fiik. Iya, tahzir. Makna tahzir adalah warning. Mewanti-wanti orang dari sesuatu atau dari seseorang yang memang dianggap berbahaya. seperti kepada sesuatu formalin. Oh, formalin itu bahaya. Kita tahdir orang-orang dari formalin, hati-hati, jangan apa sampai formalin masuk ke tubuh kita karena itu jadi racun. Nah, lalu kita sebutkan makanan yang mengandung formalin ala ini nih ya. Itu namanya tahdir. Hati-hati, ini berbahaya formalin. Nah, ada orang yang juga berbahaya pemikirannya atau amalannya, ya. Dan orang-orang tidak tahu bahwa orang ini berbahaya. Disangkanya orang ini baik, disangkanya orang ini benar. Karena orang pada umumnya awam, tidak tahu. Maka dia juga tidak mengetahui apa yang berbahaya dan apa yang bermanfaat bagi dirinya. Kita tahu orang ini berbahaya. Lalu kita memberi peringatan kepada orang-orang, awas orang ini berbahaya. Itu namanya tahdir. Umpamanya ada dukun yang berkedok ustadz atau kiai. Menjual isim, menjual jimat, ya, mengajarkan amalan-amalan yang berbau syirik. Tapi dia pakai kopiah, dia suka khutbah, dia suka ceramah, dia imam, menjadi imam di dalam sholat-sholat. Orang-orang awam menganggap dia ustadz, kiai, ajengan, dan sejenisnya. Padahal dia dukun. Orang awam tidak tahu. Kita tahu, ini dukun, ini syirik. Dia menjual jimat, dia menjual isim, dia menjual hal-hal yang berbau syirik atas nama agama. Lalu kita ingatkan orang-orang, hati-hati, itu syirik. Orang ini berbahaya, itu namanya tahdir. Ya. Nah, tahdir apakah diajarkan enggak oleh Islam? Iya, tahdir itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Bagian dari agama ini, bagian dari syariat ini. Asal kepada orang yang tepat. Siapa orang yang tepat? Orang yang tepat itu pertama orang yang nyata-nyata melakukan penyimpangan secara terang-terangan. Ya. Kedua, kita sudah nasihati, sudah kita ingatkan orang itu. Jangan begitu, itu salah, itu keliru. Ketiga, dia ngeyel terus di atas kesalahannya. Dinasihati sudah, didakwahi sudah, tapi dia ngeyel terus di atas kesalahannya dan mempengaruhi orang, ya. Nah, apakah perlu orang itu ditahdir? Tergantung. Kalau tahdirnya maslahat, lakukan. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan tahdir itu ibarat obat. Kalau obat diberikan kepada pasien bermanfaat, si pasien itu sembuh, ya. Sembuh. Dan tidak mempengaruhi keburukan kepada orang, berikan obat itu. Berarti bagus. Tapi kalau tahdir ini, kalau obat itu diberikan, malah si pasien itu tambah sakit, tambah parah, ya jangan, bisa tambah mati. Nah, contohnya tahdir umpamanya ada seseorang yang bermaksiat. Terang-terangan kemaksiatan. Kita sudah nasihati, kita sudah dakwahi. Dia tetap ngeyel, malah mengajak orang-orang untuk bermaksiat bersamanya. Apakah perlu ditahdir? Kita lihat. Kalau kita tahdir dia bermanfaat, orang-orang umpamanya jadi menjauhi dia. Dia tidak ada yang menemani, tidak ada yang dekat. Akhirnya dia merasa tidak enak. Aduh, tidak enak ya dijauhi semua orang. Itu karena kemaksiatan saya. Akhirnya dia berhenti dari kemaksiatan. Tobat. Maka tahdir itu bagus. Ibarat obat yang mujarab. Lakukan. Termasuk juga orang yang terjerumus ke dalam kebidahan dan dia mengajak orang kepada kebidahannya. Diingatkan sudah, dinasihati sudah, didakwahi sudah. Tapi ngeyel. Apakah perlu ditahdir? Lihat. Kalau ditahdir dia berhenti dari kebidahannya, lakukan. Karena itu obat mujarab. Tapi ketika kita tahdir, ya, malah semakin merajalela. Semakin memfitnah kita, memprovokasi orang, membenci kita. Dan pengikutnya banyak. Akhirnya kita yang terkucil, kita yang diusir. Maka jangan. Itu sama saja dengan apa? Memberi obat kepada pasien ketika diberi, malah tambah kambuh. Oh, murun dosisnya kurang. Terus ditambah parah lagi sampai pingsan. Ya jangan dilanjutkan. Itu enggak maslahat. Cari obat lain yang sesuai dengan jenis penyakitnya. Jadi Syekh Al-Utsaimin menyatakan ibarat obat. ya. Kalau tepat sasaran dan tepat dosisnya sehingga menyembuhkan, silakan lakukan, ya. Jangan sampai begini umpah. Kita ahlus sunnah sedikit yang terjerumus dalam kebid'ahan banyak. Lalu kita mentahdir para tokoh bid'ah. Lalu menghajar. Apa akibatnya? Kita yang diusir. Kita yang dimusuhi, kita yang terpojok. Ya itu keliru, salah. Enggak benar, enggak boleh seperti itu. Apakah tahdir pernah enggak oleh Rasulullah SAW dilakukan? Pernah. Ya, kepada 3 orang sahabat yang tidak mengikuti perang Tabuk. Lalu ditahdir, bahkan tidak hanya ditahdir tapi dihajar. Hajar bahasa Arab. Hajar itu dimusuhi, diantep, dibiarkan. Salamnya juga tidak dijawab. Tegurannya tidak dijawab. Kalau bertemu tidak disapa, ngajak bicara juga dicuekin. Selama 40 hari setelah itu istrinya juga harus pulang ke rumah orang tuanya tanpa bermaksud diceraikan. Setelah 50 hari mereka tobat sampai nangis-nangis mereka itu. Dunia yang begitu luas terasa sumpek lalu tobat. Tobatnya diterima oleh Allah setelah itu dicabut. Itu tahdir yang bermanfaat. Diikuti oleh Hajar. Nah sekarang kalau ada umpama orang menyimpang langsung kita tahdir. Dinasihati tidak, didiskusikan enggak, ya. Itu keliru itu. Atau umpamanya begitu diterapkan tahdir malah menimbulkan madharat yang besar kepada dakwah. Itu keliru. Ada orang yang mengatakan tahdir bagian dari agama. Siapa yang enggak suka tahdir berarti dia mengurangi agama ini. Benar. Tapi kalau tahdirnya salah sasaran enggak? Sama dengan umpamanya solawatan. Solawat kepada Nabi bagian dari agama ini. Iya betul. Tapi kita tidak anti sholawat. Kita harus sholawat kepada Nabi SAW. Tapi yang proporsional, jangan yang ditambah-tambah. Jangan dibikin-bikin. Jangan mendudukkan Nabi selevel dengan Allah dengan sholawatnya. Kan begitu. Sama dengan ziarah kubur bagian dari syariat ini. Siapa yang mengharamkan ziarah kubur berarti dia bertolak belakang dengan Quran Sunnah. Betul. Ziarah kubur bagian dari agama ini. Bagian dari syariat ini. Bagian dari perintah Rasulullah SAW. Tapi yang kita masalahkan adalah berbuat syirik ketika ziarah kubur itu. Bukan ziarah kuburnya. Tapi penyimpangan dalam ziarah kuburnya. Sama dengan tahdir. Kita bukan anti tahdir. Kita juga meyakini tahdir bagian dari syariat. Ini ayatnya banyak, hadisnya banyak. Yang kita permasalahkan itu tepat sasaran apa enggak gitu. Itu objektif apa enggak apa atau punya standar ganda. Ya, kalau ini, ya kalau umpo orang yang tidak sejalan, mau benar, mau salah, mau kecil, mau bertahdir. Tapi kalau gurunya ada kesalahan yang fatal juga dimaklumi. Kan manusia juga, gitu. Itu tidak objektif, itu punya standar ganda, gitu ya. Jadi betul, tahdir bagian dari agama ini, bagian dari syariat ini. Yang kita permasalahkan bukan tahdirnya, tapi beberapa kekeliruan atau tahdir yang membabi buta yang tidak sesuai dengan koridor syariat. Sama dengan umpamanya ziarah kubur bagian dari syariat ini. Yang kita permasalahkan bukan ziarah kuburnya, tapi beberapa penyimpangan dalam ziarah kubur. Ya, para pendengar sekalian, di mana saja Anda berada, waktunya sudah habis. Cukup sampai di sini saja pertemuan kita. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di hari Selasa yang akan datang melanjutkan kajian kitab ini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.